Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Abdul Razak dan Al-Ustaz Abu Abdul Masin Firanda yang telah menerjemahkan mukhadarah yang telah Syekh sampaikan. Ada tersisa waktu untuk 5 menit ke depan saja. Kami akan berikan satu pertanyaan kepada Syekh, satu pertanyaan dari beberapa penanya yang sama, Jasad. Ya Syekh, barakallahu fikum. Kita mengetahui keadaan saudara-saudara kita Ahlussunnah di Damaj, Yaman. Mendengar hal ini membuat kami tidak sabar, sehingga kami melaknat orang-orang Syiah. Apakah sikap melaknat dari orang-orang Syiah itu dibenarkan secara syariat, dan bagaimana seharusnya bagi kita untuk berlaku kepada orang-orang Syiah di negeri kami? Jazakallah khairan ya Syekh. نحن لا نصل عندما سمعنا هذا هل يجوز لنا أن نلعنهم غضبا لله؟ مر معنا في الكتاب رياض الصالحين في آخر حديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر، وأيضا مر معنا شرح الحديث وبيان معناه ودلالته، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي العدو دعا بتلك الدعوة العظيمة المباركة، قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فالدعاء لدعاء المسلم لإخوانه المسلمين المظلومين المستضعفين المضطهدين الذين تسلط عليهم في مواقعهم وأماكنهم ومعاقلهم، لا شك أن هذا من الواجبات والمطالب التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. فالدعاء هو المطلوب، الدعاء هو المطلوب، أن يدعو لإخوانه بالنصر وأن يخذل أعداء الدين وخصوم الشريعة وأعداء الملة وأعداء الصحابة رضي الله عنهم. يحرص المسلم على الدعاء والإكثار منه، والنصر من الله والتوفيق بيده لا شريك له. ونختم لقاءنا هذا بالدعاء أن ينصر سبحانه وتعالى المسلمين المستضعفين، وأن ينصر من نصر الدين، وأن يعلي كلمته سبحانه وتعالى، وأن يعز الإسلام والمسلمين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah lalu kita sebutkan tentang hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Babus Sabar, di mana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bertemu dengan musuh-musuh Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa dengan doa yang tadi, doa yang penuh dengan barakah, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: ya munzilal kitab, ya mujiriyas sahab, ya hazimal ahzab. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitab suci, yang telah memperjalankan awan, yang telah menghancurkan musuh-musuh Allah, ihzimhum, ya, hendaknya engkau menghancurkan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yang dituntut dari kita, bahkan wajib bagi kita, untuk mendoakan saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin yang dikepung oleh orang-orang musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dituntut dari kita untuk mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan mereka di atas musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah, yang merupakan musuh-musuh para sahabat, yang merupakan musuh agama ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin di atas mengalahkan mereka. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kaum muslimin yang tertindas, yang dalam keadaan lemah, dan agar Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang telah menolong agamanya, dan agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimatnya, ya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kaum muslimin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kembali, jazakallahu khairan, kepada Syekh yang telah meluangkan waktunya di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Syekh beserta keluarga, semoga Allah menjaga beliau beserta keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali bersama beliau di kesempatan esok sore untuk melanjutkan materi dars atau pelajaran kita dari syarah hadis bulughul hadis Riyadhus Shalihin, maksud kami bab selanjutnya, bab kejujuran biidznillah taala. Terima kasih juga untuk Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan muhadharah yang telah Syekh sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan kepada Al-Ustaz untuk menjalani proses pembelajaran atau studinya di kota Madinah. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti acara yang penuh manfaat di sore hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu tidak bisa kami ajukan pertanyaan-pertanyaan Anda di sore hari ini. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa menghadirkan atau bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan kepada Syekh Hafizahullah Ta'ala. Saudaraku seiman rahimakumullah, untuk selanjutnya kami kumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.